Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakaken, kaum muslimin yang saya cintai fillah, alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing papan ingkang sae menika, wonten ing panggenan papan ingkang paling afdol, ingkang paling dipun tresnani Allah Azza wa Jal di muka bumi, yaitu masjid. Mila tentunipun kula panjenengan sami monggo bersyukur dumateng Allah diberi taufik, diberi kemudahan, diberi sekian banyak nikmat, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Sak perlu kula panjenengan sami sesarengan tafaqquh fiddin, midhangetaken ayat-ayat Al-Quranul Karim, lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau wau sampun dipun sebataken bilih tema pembahasan dalu menika nggih menika pembahasan sekitar hikmah di dalam kita bergaul di dalam masyarakat. Hikmah di dalam kita bermuamalah di tengah masyarakat. Menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, babagan ingkang penting, masalah yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Langsung kemawon ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita kepingin mangertos apa makna hikmah. Nah, ini kan judulnya hikmah, ngeten nggih. Jadi apa itu hikmah? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wonten ing kitab Madarijus Salikin, jelasaken bilih yang dimaksud dengan hikmah adalah fi'lu ma yambaghi 'alal wajhi alladhi yambaghi fil waqti alladhi yambaghi. Niku maknane napa? Hikmah. Jadi hikmah itu maknanya adalah melakukan perbuatan yang pantas, yang tepat. Alal wajhi alladhi yambaghi, dalam bentuk yang tepat. Fil waqti alladhi yambaghi, pada waktu yang tepat. Niki makna napa? Hikmah. Jadi nglakoni perkara-perkara ingkang pas. Wekdalipun ugi napa? Pas. Sifatipun ugi napa? Pas. Ini yang namanya hikmah. Utawi hikmah niku wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti kita telah berbuat apa? Hikmah. Meletakkan segala perkara pada tempatnya. Nah, niki makna apa? Hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Kula panjangan sami gesang wonten ing donya menika, nggih. Berhidup berdampingan dengan manusia, hidup bermasyarakat, nggih. Tentunipun menyadari, nggih, sadar sak sadar-sadaripun bilih orang dan manusia yang kita hadapi itu satu jenis atau beragam. Nggih, beragam nggih, macam-macam niku. Nggih. Wonten tiyang kakung, wonten tiyang estri, wonten tiyang ingkang sampun sepuh, wonten lari-lari enem, wonten bocah-bocah tasih dot cilik. Ya. Wonten tiyang ingkang sae, wonten tiyang ingkang napa? Jahat. Wonten tiyang ingkang muslim, wonten tiyang ingkang sanes napa? Muslim. Ngaten nggih, non muslim. Wonten tiyang ingkang gadah orang-orang kaya, agniya, lan wonten tiyang-tiyang ingkang napa? Fakir, fukara. Itu yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Mboten usah tebih-tebih. Sebelum kita bermasyarakat, ya masyarakat yang paling kecil adalah rumah kita. Ya, keluarga kita. Lajeng keluarga besar kita. Niku sami no mboten sifat satu anak dengan anak yang lain, satu orang dengan orang yang lain. Sami no mboten? Mboten benten. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula panjenengan sami kedahipun gadahi setunggal pertanyaan. Memiliki sebuah pertanyaan. Apakah saya di dalam bermuamalah, okay, bergaul dengan mereka itu semuanya niku sama bentuknya, sama sifatnya, sama perlakuannya? Niki setunggal pertanyaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Napa malih kula panjenengan sami sebagai seorang muslim, sebagai seorang napa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang didawuhi supados berdakwah. Kita ini juga wajib berdakwah semampu kita. Berdakwah kepada orang tua kita, berdakwah kepada anak-anak kita, berdakwah di tengah keluarga kula panjenengan sami. Nalika kita maos ayat Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita nalika berdakwah niku berdakwah kanthi hikmah. Bermuamalah kanthi hikmah. Wonten ing Al-Qur'anul Karim wonten ing suratul Nahl Allah Subhanahu wa taala ngendika ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mekaten Allah Subhanahu wa taala dawuh nabi nipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat ini, ud'u wahai nabi, berdakwahlah engkau ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan apa? Hikmah. Jadi perkara hikmah niku perkara ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Masih berbicara tentang makna hikmah, kula wacaaken tafsir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah nalika nafsiraken ayat menika. Ingkang intinipun mangke kita bakal midanget bilih yang namanya hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita bergaul dengan anak kecil tentunya beda ketika kita bergaul dengan orang yang sudah apa? Dewasa. Lansak pitulungipun. Mengajak manusia juga demikian. Mengajak orang yang dia sudah siap. Berbeda dengan mengajak orang yang tidak dan belum apa? Siap. Berkata. Qala As-Sa'di rahimahullah. Ingkang dipun maksud hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Maknanipun ay kulla ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qabulihi wan qiyadihi. Yakni wahai Nabi, ajaklah seluruh manusia ya, yang diperintahkan kepada Nabi untuk didakwah ini ku kabeh menungso, wong Arab, wong non Arab, okay. Laki-laki, wanita, dewasa, anak-anak, semuanya. Makanya makna ayat ini, wahai Nabi, serulah seluruh manusia ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Nalika mengajak, nalika bermuamalah niku sesuai dengan kahananipun. Wa fahmihi, lan sesuai dengan pemahamanipun. Wa qabulihi, dan dilihat bagaimana penerimaannya. Nampi napa mboten. Faham napa mboten. Wan qiyadihi, lan ketaatanipun. Sami napa mboten. Nah niki napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuntingali. Kahanan menungso benten-benten. Wonten kahanan tiang ingkang sehat, wonten kahanan tiang ingkang tasih sakit. Ya. Mendengarkan satu kalimat, dua kalimat mon radin apa? Angel. Nggih. Wabillahi taufik. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya berdakwah dengan hikmah. Wabillahi taufik. Menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi saged dipun fahami makna napa? Hikmah. Nah, niki makna hikmah mekaten. Baik. Bismillah. Pindah masalah ingkang nomor kalih. Masalah yang kedua, setelah kita mengetahui makna hikmah, ingkang intinipun meletakkan segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Kemudian kita melihat manusia. Ya, masalah ingkang nomor kalih, menungso niku, kalau wau kan sampun kita midhangetaken lan kita ugi menyaksikan dalam kehidupan bahwasanya manusia itu beragam. Ananging manusia yang banyak itu menungso ingkang kathah ragamipun menika menawi dipun bagi saged dipun bagi menjadi dua golongan. Terus menungso ingkang kathah menika nggih. Niku saged dipun bagi pinten golongan? Dua golongan, kalih golongan. Nggih. Lho saking pundi? Kula panjenengan sami mangertos nek menungso niku dibagi rong golongan. Dari mana kita tahu manusia itu dibagi menjadi dua golongan? Kula panjang sami mangertos mengetahui manusia itu terbagi menjadi golongan, dua golongan, ya, dari nusus. Nas-nas Al-Quranul Karim, lan ugi hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin, inggih menika menungso ingkang gadai al-huquq al-khassah. Manusia yang memiliki hak-hak yang khusus. Jadi dua ini hak-hak ingkang napa? Khusus. Ingkang namanipun khusus nggih benten kalian ingkang sanes. Nggih. Lah golongan ingkang nomor kalih inggih menika golongan menungso yang memiliki hak-hak yang umum. Sifatipun napa? Umum. Menungso ingkang khusus nggih, menungso ingkang napa? Umum. Nah. Hak-hakipun khusus, hak-hakipun apa? Umum. Niki ingkang bedakaken Allah lan Rasulipun. Maka harus kita bedakan. Contoh, monggo kita tingali golongan menungso ingkang nomor setunggal nggih menika, menungso ingkang nggadahi al-huquq al-khassah. Hak-hak menungso ingkang nggadahi hak-hak ingkang apa? Khusus. Contohnipun tiang sepah kula panjangan sami. Bapa Biyung. Niki wong khusus napa wong umum niki? Khusus niki. Asal usulipun kula lan panjangan sami nggih saking bapak lan napa? Ibu. Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim menyebutkan hak-hak khusus bapak dan ibu. Niku dipun khususaken. Nggih. Wabillahi taufik. Iki contoh. Contoh malih golongan menungso ingkang gadai hak-hak ingkang khusus. Tanggi. Ya, tetangga aljar. Ya, tetangga kita. Tetangga mawon tasih dipun pilah dados kalih tetangga dekat dan tetangga napa? Jauh. Niku sing bagi sinten niku? Ingkang jelasaken niku sinten? Allah Subhanahu wa taala lan napa? Rasulipun. Ya, pilih mangke kita tingali pinten-pinten conto hak-hak khusus mereka itu. Ya. Ngantos Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang pentingnya kula panjenengan sami mulyaaken tangga. Dan ini sangat berkaitan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Wonten ing hadis ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngendika mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Mangkana yu'minu sapa wonge iman. Iman dumateng Allah lan dinten napa akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarohu. Hendaknya dia memuliakan, mulyaaken tangganipun. Tetangganya. Berarti tangga itu punya hak khusus. Dipun bedakaken wonten ing syariat. Contoh malih ma'asyiral muslimin, orang-orang yang memiliki hak khusus. Contohnipun al-aulad. Al-aulad, nek kalau aku bapak biyung saniki aulad, aulad niku ya anak putu kula. Anak saya, cucu-cucu saya, niki enggak ada hak napa? Khusus. Mereka punya hak-hak yang kan khusus. Timbal balik. Sebagaimana orang tua juga memiliki hak-hak khusus, anak juga memiliki hak-hak khusus. Sinten malih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ingkang nomor pinten? Gangsal nggih. Ingkang nomor gangsal sekawan. Sekawan nggih. Nomor 4 nggih. Al-umara. Al-umara. Penguasa, pemerintah. Niki nggih gadahi hak-hak napa? Khusus. Lho kok dibedakaken? Lah wong syariat bedakaken iki kula panjenengan sami wajib napa? Bedakaken. Nggih. Ampunipun padhaaken, jangan disamakan antara yang memiliki hak-hak yang khusus dan hak-hak yang apa? Umum. Penguasa disebut secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh malih ingkang nomor pinten niki? Gangsal niki pun gangsal niki pun 6 niki nggih. Gangsal nomor gangsal nggih. Nggih menika al-ulama. Al-ulama. Para ulama niku enggak ada hak-hak ingkang napa? Khusus. Al-ulama nggih. Tentunipun ulama ingkang paling mulia nggih. Sasamunipun para nabi lan rasul tentunipun para sahabat niku para ulama. Para sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab nggih. Ali bin Abi Thalib niku para ulama ingkang sampun sedo. Nggih. Lan wonten para ulama ingkang tasih napa? Sugeng. Lan niku enggak ada hak-hak ingkang khusus. Nggih. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki contoh kemawon, nggih. Contoh golongan nggih menungsa ingkang enggak ada hak-hak napa? Khusus. Adapun yang kedua, nggih menika menungsa ingkang dia ya memiliki hak-hak ingkang sifatipun umum. Hak sebagai manusia atau hak sebagai keumuman kaum muslimin. Contohnipun tiang ingkang mboten kita kenali teng margi. Kita di base, orang sak base itu ya ya punya hak umum. Bapak ibu kula nggih sanes, nggih tangga kula nggih napa sanes, anak kula nggih sanes ya. Kemudian kerabat kita juga bukan ya. Kula tambahi wau ingkang nomor 6 al-aqriba nggih, kerabat dekat nggih. Rahim. Niki ugi memiliki hak-hak napa khusus. Ya, adapun berikutnya yang kedua adalah yang memiliki hak-hak ingkang sifatipun napa umum nggih. Hak-hak keumuman manusia. Hak umum kaum muslimin. Niki enggak ada hak-hak ingkang napa umum. Wabillahi taufiq. Tentunipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia yang demikian banyak itu yang kalau diringkes niku wonten kalih golongan, golongan yang memiliki hak-hak ingkang khusus lan golongan ingkang gadai hak-hak ingkang sifatipun umum, niki mboten sami, tidak sama di dalam kita bermuamalah. Nggih. Benten. Wabillahi taufik. Dugi riki paham insyaallah nggih. Ya. Jadi ini ya masalah yang kedua. Oke, contoh gampangane mawon nah nggih, gampang iki contoh ringan mawon. Nek wonten tiyang nek wonten lari alit nggih, lari alit anak iku lho, anak panjenengan dipopong ngeten. Lajeng kula beda, beda ya, menghibur dengan melet. Ngetos nggih melet nggih. Nggih. Sambil melet kula mboten usah tak praktekaken. Melet-melet. Pantes napa mboten? Pantes mboten? Pantes wong lari nggih mboten. Anak kecil kita melet-melet ya kan. Sambil ketawa-ketawa. Lah nuwun sewu menawi wonten tiyang sepah kok kula kados niku pripun? Nggih. Ada orang tua melet-melet kali guyu-guyu nanti. Ya. Dipadake karo bocah cilik iki mboten pas. Nggih. Ada ibu kita, bapak kita kok melet-melet lho. Nggih duka, marah bapak kita, ibu kita. Kita ndak bisa berdalih lho, Pak Bu wong wingi lari kula kula ngotenaken nggih. Seneng kok jenengan mboten seneng nih. Ya ndak bisa, ini contoh. Memang harus dibedakan hak orang tua dan hak anak-anak. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, bermuamalah dengan anak-anak. Subhanallah. Masalah ingkang nomor tiga, ini penting. Ini semuanya kaidah penting untuk kita apa namanya ya, pelajari. Ingkang nomor tiga. Dari mana kita bisa ya menerapkan hikmah di dalam kita bermuamalah. Ini penting. Dari siapa kita mengambil contoh? Ya. Dari mana kita bisa menerapkan hikmah itu? Ya, tentunya, tentunya pun ya, yang namanya sebuah amalan, ya, kalau ada contohnya kan mudah. Gampil. Ya. Melakukan perbuatan yang sudah dicontohkan tentunya akan apa? Mudah. Nah, jawabannya pun jelas, ma'asyiral muslimin. Ya. Hikmah di dalam kita bermuamalah, niku sampun wonten contonipun. Inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh teladan yang terbaik. Semua yang beliau lakukan hikmah. Semua yang beliau ucapkan dengan hikmah. Beliau marah juga hikmah. Beliau diam juga napa? Hikmah. Beliau memukul pun juga hikmah. Semua yang beliau lakukan ini mboten-mboten ingkang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun menunaikan, sampun melaksanakan hikmah dalam kehidupan beliau. Sudah beliau lakukan itu semuanya. Dan beliau adalah contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi pada diri Nabi alaihi salatu wasallam sudah ada teladan yang baik dalam segala hal. Termasuk al-hikmah. Termasuk hikmah di dalam bermuamalah. Wabillahi taufik. Berarti tugas kita, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, untuk menilai apakah saya ini sudah hikmah atau belum. Ucapan saya ini sudah hikmah atau belum, sudah tepat atau belum. Panjenengan nggih mangkaten, apakah Anda sudah hikmah di dalam berbuat? Sudah hikmah di dalam berbicara? Sudah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya? Utawi dereng. Tugas kita adalah melihat napa ingkang dipun contohaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya hikmah adalah itu, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Monggo kita tingali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh ya, hikmah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepada orang tua. Di dalam kita bermuamalah kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala di antara ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kewajiban kita kepada orang tua kita adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Walaupun orang tua kita ini memerintahkan kita perbuatan jelek. Walaupun orang tua kita memerintahkan kesyirikan sekalipun. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dalam urusan apa? Dunia. Adapun perintah-perintah orang tua yang isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah di dalam kita mendengar atau mendapatkan perintah orang tua adalah kita tidak mentaatinya. Tidak mentaati perkara-perkara yang apa? Ya, maksiat. Kula ambali malih, saya ulangi lagi ma'asyiral muslimin. Termasuk hak orang tua yang pertama adalah mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ini hak orang tua. Orang tua memerintahkan kita, apapun yang diperintahkan oleh orang tua, selama itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, upayakan. Terus berusaha untuk melakukannya. Kalau orang tua kita memerintahkan perkara-perkara yang apa? Ma'ruf, yang baik. Ini hikmah. Le, gawe ke kopi, ya sudah langsung. Jih pak, jih bu. Langsung buatkan kopi. Walaupun kita sibuk. Ya, dan kita bisa meninggalkan kesibukan itu. Tidak ada mandorot. Ya. Le, tolong bapak dikeroi. Ya sudah, keroi. Ya. Kalau kira-kira apa namanya membahayakan bapak misalnya kok tubuhnya udah seperti itu, dikeroi malah tambah sakit misalnya. Ya bagaimana kita menyampaikan dengan uzur yang baik. Ini kalau perintah orang tua adalah perintah-perintah yang ma'ruf. Tetapi kalau orang tua itu memerintahkan perkara-perkara yang tidak ma'ruf, yang tidak baik, bentuk hikmah adalah kita tidak mentaatinya. Kalau orang tua memerintahkan perkara yang tidak apa? Ma'ruf, perbuatan kemaksiatan, kesyirikan, utawi yang lain. Asyirku wal bid'ah wal ma'asi, kemaksiatan. Ya. Tetapi meskipun mereka memerintahkan dalam perkara-perkara yang tidak baik, kita tidak mentaatinya, tetapi kita masih diberi kewajiban oleh Allah untuk bermuamalah dengan mereka dalam urusan dunia dengan baik. Mengiringi dunia mereka dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing Al-Quranul Karim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kedua orang tuamu memerintahkan kamu berbuat syirik, memaksa kamu berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Inilah hikmah. Tidak mentaati kedua orang tua kalau memerintahkan perkara yang apa? Yang haram, syirik, dan yang semisalnya. Tetapi Allah berpesan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan teruslah engkau berbuat baik dalam urusan dunia. Wabillahi taufik. Ah, monggo kita tingali awak kula panjenengan sedaya. Dalam muamalah kita dengan orang tua sudah baik atau belum? Wabillahi taufik. Orang tua belum mau sholat, ya kita nasihati terus dengan sabar. Ya. Dengan sabar. Walaupun mereka belum sholat, walaupun mereka belum melakukan ketaatan, kalau mereka memerintahkan kita perkara-perkara yang baik, ya kita tunaikan. Terus sambil berdakwah. Ya. Sambil didoakan. Semoga dikabulkan. Sebab hidayah itu di tangan siapa? Allah, bukan di tangan kita. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, sahabiyun jalil. Ini sahabat Abu Hurairah sangat berbakti kepada ibunya. Hanya saja ibunya sayang ketika itu masih musyrikah. Musyrikah. Tetapi Abu Hurairah sangat berbakti dalam masalah dunia. Sangat berbakti. Dan tidak lupa untuk terus mendakwai ibunya. Supatos melebet Islam, supatos neresnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supatos mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak pernah berhenti, terus berdoa kepada Allah dan terus berdakwah. Dan dalam urusan dunia diiringi terus. Sampai suatu saat dikisahkan ibunya Abu Hurairah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang menjelekkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang membuat hati Abu Hurairah itu sedih. Rasulullah SAW kok dihinakan. Rasulullah SAW kok di seperti ini kan. Ngantos nangis. Sampai Abu Hurairah itu nangis. Nangis. Sekarang ibunya berbuat maksiat. Ya atau tidak? Menghina Rasul. Ya atau tidak? Tetapi Abu Hurairah tetap menahan. Menahan diri beliau. Karena beliau punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Ibunya musyrik. Bahkan menghina Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai membuat Abu Hurairah sedih. Menangis. Ya. Ya. Dalam keadaan sedih dan menangis, beliau pergi menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Nangis di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Duh Rasulullah, doakan ibu saya. Ibu saya seperti ini. Kemudian subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongaaken, didoakan semoga mendapatkan hidayah. Maka pulanglah Abu Hurairah, ya, sampai di depan pintu, diketuk pintunya kok enggak dibuka. Yang terdengar malah suara orang mandi dari dalam apa? Rumah. Diketuk enggak dibuka kok terdengar suara orang mandi. Ya, ternyata ibunya sedang mandi. Hidayah sudah masuk dalam apa? Hatinya. Dan sudah berniat, bertekad untuk masuk apa? Islam. Begitu pintu dibuka, sang ibu mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nangis malih niku Abu Hurairah. Ning benten nangise. Yang pertama tadi nangis sedih karena ibunya berbuat syirik dan menghina Rasul alaihi salatu wasalam. Yang kedua menangis bahagia karena ibunya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah Abu Hurairah kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan kabar gembira tersebut. Dan ini contoh ma'asyiral muslimin. Ya. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan orang tua kita. Termasuk kesalahan adalah ketika kita mentaati orang tua dalam perkara yang apa? Tidak ma'ruf. Dikon lakoni syirik, manut. Dikon lakoni kemaksiatan, manut. Loh, saya taat pada orang tua. Oh, tidak. Ya. Tolak dengan cara yang baik. Nah, itu yang penting. Bagaimana dengan cara yang baik? Menolaknya, menolaknya. Justru kita mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Sholat terus, rasa sholat. Ya. Nek sholat itu durhaka, misalnya diancam seperti itu sama orang tua. Ya ampun, terus keweden. Ya. Tak supatani, tahu supatani ya. Ya. Dilaknat. Ya. Nek kowe tetap sholat, ya. Nek kowe sinau agomo, nek kowe ngaji, ya, Al-Quran dan Sunnah, tak supatani. Tak laknat kamu. Ya jangan takut. Sebab saya ini tidak mentaati orang tua karena didahului siapa? Allah. Fala tuti'huma. Jangan taati keduanya dalam perkara yang tidak baik. Tetapi dalam urusan dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Termasuk juga ya, tidak hikmah. Ya, ketika kita kemudian karena merasa orang tua, oh, seorang tua wis angel, kon salat ora gelem salat, kon sinau ora gelem sinau, kon ibadah ora gelem ibadah, wis lah pokoke aku ora bakal ketemu meneh karo wong tuaku. Ini benar atau salah? Salah. Bukan seperti itu. Ya. Tidak seperti itu kita di dalam bermuamalah dengan orang tua kita. Contoh tadi Abu Hurairah. Barangkali hidayah bukan hari ini, tapi besok. Kalau besok belum ternyata, belum mau, barangkali besoknya lagi terus, demikian. Mbok kita ingat dulu di masa kita itu kecil, bagaimana orang tua kita mendidik kita. Ya. Gula wentah kula panjangan sedaya, menjaga kita, memberi makan kita, memberi pakaian kita, orang tua kita. Sehingga orang tua memiliki hak khusus atas kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk hak atau orang-orang yang memiliki hak khusus, kita masuk kepada yang kedua. Contoh yang kedua. Penguasa, pemerintah. Pemerintah kita, penguasa muslim. Itu mereka memiliki hak, kita selesaikan sedikit. Memiliki hak khusus. Yaitu mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri minkum. Di antara makna ulil amri adalah penguasa kalian, pemerintah kalian. Dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak boleh bagi kita memberontak kepada penguasa. Baik memberontak dengan lisan atau memberontak dengan apa? Dengan mengangkat senjata. Tidak. Kalau mereka penguasa memiliki kesalahan dan kita akan memberikan nasihat, Nabi sudah memberikan kepada kita bagaimana hikmah di dalam menasihati penguasa. Yaitu kita mendatangi mereka empat mata, kemudian kita nasihati. Kalau mereka menerima, walhamdulillah. Kalau tidak menerima, kula sampun melaksanakan kewajiban. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itu akan baik kehidupan masyarakat. Dengan itu akan tenteram dan terjaga darah kaum muslimin. Coba bayangkan, seandainya Nabi alaihi salatu wasallam atau seandainya kita tidak mengikuti perintah Nabi. Ada penguasa yang tidak suka, kita tidak kita sukai, kita berontak. Kita gulingkan. Ya. Revolusi, gulingkan, kudeta. Mangke genti malih, ora cocok kudeta malih. Kudeta berdarah. Besok lagi demikian. Loh, kapan akan mendapatkan keamanan? Kapan kita akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar? Ya. Taatlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan kita tidak boleh mentaati dalam perkara-perkara yang apa? Yang mungkar. Ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nggih. Sekedhik ingkang saged kita sebataken. Contoh hikmah di dalam kita bermuamalah dengan orang-orang khusus seperti orang tua kita, kemudian penguasa kita, okay. Dan insyaallah taala ba'dal isya kita akan melanjutkan sedikit pembahasan kita insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.